Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 28 April 2013 bertepatan 17 Jumadas Tsaniyah 1434 Hijriah. Tarikh Al-Khulafaur Rasyidin ke-26, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bagian ke-26. 4. Khalid bin Said tiba di Taimah. Khalid bin Said bin Al-As ketika telah datang dari Yaman, ia lalu menghadap Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau mengangkatnya menjadi pimpinan pasukan yang dikirim ke Taimah. Di dalam kitab Tarikh Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan sebagai berikut. Qala Banu Jaririn walamman taha Khalid bin Sa'idin ila Taimah ijtama'a lahu junudun minar rumi fi jam'in katsirin min nasaral arabi min ghira wa tanukhin wa bani kalbin wa salihin wa lahamin wa judamin wa ghassana fataqaddama ilaihim Khalid bin Sa'idin falamma qataraba minhum tafarraqu anhu wa dakhala katsirun minhum fil islami. Ibnu Jarir berkata, ketika Khalid bin Sa'id sampai di Taimah, ternyata tentara Romawi telah mengumpulkan pasukan besar yang terdiri dari warga Arab Nasrani yang berasal dari Ghira, Tanukh, Bani Kalb, Salih, Lahem, Juzam, dan Ghassan dalam keadaan siap bertempur. Kemudian Khalid bin Sa'id maju mendekati mereka. Setelah Khalid bin Sa'id mendekat, mereka lali kocar kacir dan banyak yang masuk Islam. Wabasa ila siddiqi yu'limuhu bima waqa'a minal fathi fa'amarahu siddiqu an yataqaddama wa la yahjuma wa amaddahu bil walid bani Utsbata wa ikrimata bani abi jahlin wa jama'atin fasara ila qaribin min ilya'a faltaqa huwa wa amirun minar rumi yuqalu lahu mahanu fakasarahu walaja'a mahanu ila dimasko falahikohu Khalid bin Sa'idin wabarodal juyusu ila luhukin dimasko watolabal hatwata fawasolu ila marjis sofro'i fantawat alaihi masalihu mahana wakhodu alaihi mutoriko wazahafa mahanu fafarro Khalid bin Sa'idin falam yarid ila dhil marwah wastahwadarrumu ala jaisihim illa man farra alal khayli wa thabata ikrimatu banu abi jahlin wa qad taqahqara an syami qariban wa baqiya ridaan liman nafara ilaihi. Kemudian Khalid bin Sa'id mengirim surat kepada Abu Bakar As-Siddiq memberitakan tentang kemenangan tersebut. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerintahkannya untuk terus maju dan jangan mundur. Lalu Abu Bakar mengirimkan bala bantuan pasukan di bawah pimpinan Al-Walid bin Utbah dan Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan Islam terus berjalan mendekati Lilia. Sesampainya di sana, bertemulah Khalid bin Sa'id dengan salah seorang panglima Romawi yang bernama Mahan. Dan Khalid bin Sa'id berhasil mengalahkannya. Sedangkan Mahan akhirnya lari ke Damaskus. Dan Khalid beserta pasukannya terus mengejarnya hingga ke Damaskus dan menuju Hatwah. Setelah pasukan muslimin sampai di Marjis Sofro, ternyata pasukan Mahan balik menyerang dan menutup jalan kaum muslimin. Mahan terus menyerbu dan akhirnya Khalid bin Sa'id melarikan diri ke Dzul Marwah. Pasukan Romawi berhasil mengalahkannya, kecuali yang melarikan diri dengan kuda-kuda mereka. Pada waktu itu, Ikrimah bin Abu Jahal tetap tegar dengan pasukannya. Sebelumnya ia juga dipukul mundur dari Syam. Akhirnya pasukannya menjadi tempat berlindung bagi pasukan Khalid bin Sa'id yang melarikan diri. Wa qabala surahbi lubnu hasanata minal iraqi min indi Khalid bin al-Walidi ila Siddiqi fa amarahu ala jaisihi wa ba'asahu ila Syami. Falamma marra bi Khalid bin Sa'idin bi dhil Marwah akhadha jumhura ashabihi alladhina harabu ila dhil Marwah. Ketika Surahbil datang kepada Abu Bakar dari sisi Khalid bin Walid dari Irak, lalu Abu Bakar mengangkatnya sebagai panglima pasukan dan mengirimnya ke Syam. Ketika dia melewati Khalid bin Sa'id di Dhil Marwah, dia mengambil sebagian besar pasukan Khalid bin Sa'id yang melarikan diri ke Dhil Marwah. Summa jitama'a inda siddiqi ta'ifatun minan nasi fa'ammaru alaihi Muawiyah bin Abi Sufyana wa arsalahu wara'a akhihi Yazid bin Abi Sufyana. Walamma marra bi Khalid bin Sa'idin akhadha man kana baqiya ma'ahu bi dhil marwati ila Syami. Suma adina siddiqu li Khalid bin Sa'idin fit dukhuli ila al-Madinati wa qala kana Umaru a'lama bi Khalidin al-bidayah wa nihayah. Kemudian berkumpullah pasukan yang banyak pada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai panglima dan menugaskan supaya berangkat ke Syam mengikuti saudaranya, yaitu Yazid bin Abu Sufyan. Dan ketika melewati Khalid bin Sa'id, dia mengambil pasukan yang tersisa di Dhul Marwah untuk dibawa ke Syam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengizinkan Khalid bin Sa'id kembali ke Madinah. Beliau berkata, dahulu Umar telah memberitahukan tentang Khalid. Al-Bidayah wa Nihayah, Juz 7, halaman 7. 5. Awal peperangan di negeri Syam. Di dalam kitab tarikh Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan sebagai berikut. Wa yuqalu inna awwala harbin waqa'a bisyami anna ar-ruma ijtama'u bimakanin yuqalu lahul arabatu min ardi filistin wa wajjaha ilaihim aba umamah al-bahiliyah fi sariyatin faqatalahum wa ghanima minhum wa qatala minhum bidriqan aziman summa kanat ba'da hadhihi waq'atu marjis safra'i ustushhida fiha Khalid bin Sa'id bin al-As wa jama'atun minal muslimina wa yuqalu innal ladhi ustushhida fi marjis safra'i ibnun li Khalid bin Sa'idin wa amma huwa fa farra hatta in haza ila ardil Hijazi fallahu a'lam hakahu bin Jaririn abidayah wa nihayah. Disebutkan tentang awal peperangan yang terjadi di Syam, bahwa Romawi telah menyiapkan pasukannya di suatu tempat yang bernama Al-Arabah di wilayah Palestina. Yazid bin Abu Sufyan segera memerintahkan Abu Umamah Al-Bahili untuk bergerak menuju ke sana dengan sejumlah pasukan. Dan dia berhasil mengalahkan musuh dan membawa harta rampasan. Dan terbunuh pula seorang panglima Romawi yang diagungkan. Kemudian setelah itu terjadi perang Marjis Safra. Dalam peperangan ini gugurlah sejumlah pasukan muslimin termasuk Khalid bin Sa'id bin Al-As. Namun ada yang mengatakan bahwa yang gugur di peperangan Marjis Safra itu bukan Khalid bin Sa'id tetapi putranya Khalid bin Sa'id. Adapun Khalid bin Sa'id sendiri melarikan diri ke daerah Hijaz. Wallahu a'lam. Demikian diungkapkan oleh Ibnu Jarir. Al-Bidayah wa Nihayah, Juz 7, halaman 6. 5. Perang Yarmuk. Ahli tarikh berbeda pendapat tentang kapan terjadinya Perang Yarmuk. Sebagaimana disebutkan oleh Sa'if bin Umar dan diikuti oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, Perang Yarmuk terjadi pada tahun 13 Hijriah sebelum penaklukan Damaskus. Adapun Al-Hafidz Ibnu Asakir menukil dari Yazid bin Abu Ubaidah, Al-Walid bin Muslim Ibnu Lahiyah Al-Lais dan Abu Ma'syar bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 15 Hijriah setelah penaklukan Damaskus. Muhammad bin Ishaq berkata, Perang Yarmuk terjadi pada bulan Rajab tahun 15 Hijriah. Khalifah bin Khayyat berkata, Ibnul Kalbi mengatakan bahwa Perang Yarmuk terjadi pada hari Senin tanggal 5 bulan Rajab tahun 15 Hijriah. Aku, yakni Ibnu Katsir berkata, tahun 13 Hijriah yang disebutkan oleh Saif bin Umar dan lainnya itu adalah menurut apa yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dan lainnya. Wallahu a'lam. 7. Persiapan Romawi menghadapi peperangan. Qala walamma tawajjahat hadhil juyusu nahwa syami afza'a dhalika ar-ruma wa khafu khawfan syadidan wa katabu ila hirqla yu'limunahu bima kana minal amri fa yuqalu innahu kana yawma idin bimihsa wa yuqalu kana hajja amahu dhalika ila baitil muqaddas falamantaha ilaihil khabaru qala lahum waihakum inna haula'i ahlu dinin jadidin wa innahum la kibala li ahadin bihim fa'ati'uni wa salihuhum bima tusalihunahum ala nisfi kharajisyami wa yabqa lakum jibalur rumi wa in antum abaitum dhalik akhadu minkum syama wa dayaku 'alaikum jibalur rumi. Ibnu Jarir berkata, ketika pasukan Islam berjalan menuju Syam, tentara Romawi merasa kaget dan sangat takut. Mereka segera mengirim surat kepada Heraklius memberitahukan kepadanya tentang peristiwa tersebut. Disebutkan bahwa Heraklius ketika itu sedang berada di Himso. Ada yang mengatakan pada tahun itu dia sedang berziarah ke Baitul Maqdis. Ketika berita ini sampai kepadanya, dia menulis surat balasan. Celakalah kalian. Sesungguhnya mereka itu adalah pemeluk agama baru. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan mereka. Maka patuhlah kepadaku dan berdamailah dengan mereka dengan menyerahkan kepada mereka separuh dari penghasilan bumi Syam. Dan kalian masih memiliki pegunungan Romawi. Jika kalian tidak mematuhi kata-kataku, maka mereka pasti akan merampas negeri Syam dan dari kalian dan akan memojokkan kalian hingga terjepit di pegunungan Romawi. Fanakhoru min dzalika nakhrata humuril wahsyi kama hiya adatuhum fi qillatil ma'rifati warra'yi bil harbi wa nusrati fid dini wa dunya. Fa inda dhalika saro ila Himso wa amara Heraklu bi khurujil juyusir rumiyati suhbatal umara'i fi muqabalati kulli amirin minal muslimina jayshun kathifun. Fa ba'ata ila Amr ibn al-Asi akhan lahu li abawaihi tadhariqo fi tis'ina alfan minal muqatalati wa ba'ata jahabna budiha ila nahiyati Yazid ibn Abi Sufyana faskara biizaihi fi khamsina alfan aw sittina alfan wa ba'asat durakisa ila Surahbi ibn Hasanata wa ba'asal liqiqara wa yuqalul qaiqalana fi sittina alfan ila Abi Ubaidah ibn al-Jarrah. Ketika mendapat balasan seperti itu, mereka kebingungan laksana keledai liar sebagaimana kebiasaan mereka, karena mereka sedikit pengetahuannya tentang berperang dan tidak mendapat pertolongan dengan agama dan dunia. Ketika itu, Kaisar Heraklius sedang berkunjung ke Himso. Dia memerintahkan agar seluruh panglima Romawi keluar dengan membawa pasukan yang banyak untuk menghadapi pasukan muslimin. Dia memerintahkan saudara kandungnya, Tadarik, dengan membawa 90 ribu pasukan untuk menghadapi Amr bin Al-As. Dan dia mengutus Jarojah bin Buziha untuk menghadapi Yazid bin Abu Sofyan dengan mendirikan kemahnya sejajar dengan kemahnya Yazid bin Abu Sofyan dengan pasukan sebanyak 50 ribu hingga 60 ribu orang. Heraklius juga mengutus Al-Durokis untuk menghadapi Surahbil bin Hasanah dan Al-Likikor, ada yang mengatakan Al-Koykolan, untuk menghadapi Abu Ubaidah bin Jarrah dengan membawa 60 ribu pasukan. Waqalatir Rumu, wallahi lanusghilanna Aba Bakrin an anyuridal khuyula ila ardina wa jami'u asakiril muslimina ahadun wa isruna alfan siwal jaisul ladhi ma'a Ikrimata bni Abi Jahlin wa kana waqifan fi tarfis syami ridaan linnasi fi sittati alafin. Fakatabal umara'u ila Abi Bakrin wa Umar yu'limu nahuma bima waqa'a minal amril azimi. Orang-orang Romawi berkata, demi Allah, kita akan membuat Abu Bakar As-Siddiq kesulitan mengerahkan para pasukan berkudanya untuk menginjakkan kaki mereka di bumi kita. Jumlah tentara pasukan muslimin ketika itu hanya sekitar 21 ribu orang, selain pasukan Ikrimah bin Abu Jahal yang mereka itu berhenti di perbatasan negeri Syam dengan 6 ribu pasukannya untuk membantu pasukan Islam bila diperlukan. Kemudian para panglima muslimin menulis surat kepada Abu Bakar dan Umar memberitahukan tentang keberadaan pasukan musuh yang sangat besar jumlahnya. Fakataba ilaihim anistami'u wa kunu jundan wahidan walqu junudal musyrikina fa antum ansarullahi wallahu yansuru man nasarahu wa khadala man kafarahu walan yu'ta mislukum an qillatin walakin min tilqa'iz dzunubi fahtarisu minha wal yusalli kullu rajulin minkum bi ashabihi wa qala siddiqu wallahi la ushilannan nasara an wasawis syaitani bi Khalid ibn al-Walid wa ba'sa ilaihi wa huwa bil iraqi liyaqduma ila syami fayakunul amiru ala man bihi fa idza faragha ada ila amalihi bil iraqi al-bidayah wa nihayah. Maka Abu Bakar membalas surat mereka dan mengatakan, hendaklah kalian bersatu dalam satu pasukan dan hadapilah tentara kaum musyrikin. Sesungguhnya kalian adalah ansarullah, para penolong agama Allah, dan Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sebaliknya, dia pasti akan menghinakan orang-orang yang kafir kepadanya. Sesungguhnya kalian tidak akan dikalahkan karena jumlah kalian yang sedikit, tetapi kalian akan dikalahkan disebabkan dosa-dosa kalian. Maka jagalah diri kalian dari dosa-dosa, dan hendaklah setiap panglima pasukan sholat bersama tentaranya. Abu Bakar As-Siddiq berkata, demi Allah, aku pasti akan menyibukkan orang-orang Nasrani yang mendapatkan bisikan syaitan dengan mendatangkan Khalid bin Walid. Dan Abu Bakar menugaskan kepada Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan yang pada waktu itu masih berada di Irak supaya berangkat ke Syam, dan apabila tugas sudah selesai supaya kembali ke Irak. Al-Bidayah wa Nihayah juz 7 halaman 8 bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya, semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.